bangga dunia. Upload medsos kayak idola, mirip idola. Awas jangan sampai nanti jadi hamba. Inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah jadikanlah aku ingat selalu bersyukur dan ibadah dengan baik padamu. Dengarlah kawan, Rasul pernah mengatakan jadilah hamba, selalu lihat ke bawah segala. Ingatlah semua ini hanya titipan dari Allah. Jaga hati ini, you jagalah. Jangan pamer hartamu dosa. Banyak orang yang jadi sosialita, pamer sana sini bangga dunia. Upload medsos kayak idola, mirip idola. Awas jangan sampai nanti jadi hamba. Jaga hati agar tak jadi hamba.